ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Apa yang dimaksud dengan fi'il Abasiyah? Kalimatun dallat ala ma'nan waqtulinat bizaman. Apa artinya ihsan? Kalimatun dallat ala ma'nan waqtulinat bizaman. Dan kata yang menunjukkan kepada suatu arti yang tidak terikat dengan kata keterangan waktu. Nah, secara gamblang apa yang dimaksud dengan fi'il abad razak? Kata kerja. Nah, ada berapa fi'il atau kata kerja abayilda? Ada 3. Sebutkan. Fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amr. Naam. Apa contohnya fi'il madhi? Aba. Naam. Ahbab. Zahaba. Naam. Apa contoh lain dari fi'il madhi? Aba. Nabil. Fi'il madhi. Kalau yashrabu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi semuanya di fathah. Ujungnya kataba, dhahaba, berbunyi a semuanya. Qara'a, naam, jalasa, semuanya berbunyi a. Naam. Karena fi'il madhi ada faedahnya. Naam. Hendak Aba Talha, contoh fi'il madhi. Dahaba. Naam. Dahaba. Yang kedua fi'il mudhari. Apa contohnya fi'il mudhari? Indah Tuhana. Fahrun. Ya, Fahrun. Contoh fi'il mudhari yashrabu. Aba Hudzaifah, yaktubu. Naam, yaktubu. Naam. Fi'il amr, apa contohnya fi'il amr? Aba Ramdhani, izhab. Izhab. Darman, contoh fi'il amr, ijlis. Ijlis. Sebutkan tanda-tanda fi'il. Indah. Naam. Aba Najiyah. Qad. Sin. Saufa. Fa'u ta'nif. Di antara tanda-tanda fi'il yang 4, ada yang di depan, ada yang di belakang. Contohkan fi'il yang tandanya di belakang. Aba Abdurrahman. Katabat. Apa tandanya? Tau tanis. Kalau kita mendapati sebuah fi'il yang tandanya tau tanis, apa faedahnya? Aba Nan Marwazi, menunjukkan wanita pelakunya. Menunjukkan wanita pelakunya. Apa perbedaan sin dan saufa? Aba Umar, ya, Nah, fi'il mudhari yang menunjukkan yang ada sinnya menunjukkan akan tetapi dekat. Nah, kalau saufa nah, sama menunjukkan waktu akan tetapi akan lama. Nah, kelak barakallahu fikum. Nah, contohkan fi'il mudhari yang tanda fi'ilnya sin, apa saudah? Sa'arji'u. Naam. Sa'arji'u. Ahsanta. Naam. Sa'arji'u. Naam. Huruf yang ketiga dari anwa'ul kalimah adalah huruf. Naam. Di antara huruf barakallahu fikum. Atau apa arti yang dimaksud dengan huruf? Nah, derajat. Nah, kalimatun la yufhamu mana illa ma'a ghairiha. Sebuah kata yang tidak dipahami artinya kecuali bersama dengan yang lainnya. Contoh huruf. Ada contoh huruf hatta. Abanam, hizam, apa artinya hatta? Nam. Sampai atau sehingga. Nam, hatta. Barakallahu fikum. Dan tanda-tanda huruf dan adanya ketidakadaan tanda. Nah, kalau isim ditandai dengan tanda-tandanya, kalau fi'il ditandai juga dengan tanda-tandanya, sementara huruf tidak bertanda. Apa arti anwa'ul jumlah? Al-Ahbab, anwa'ul jumlah. Apa artinya anwa'ul jumlah? Macam-macam kalimat. Nah, macam-macam kalimat, jenis-jenis kalimat. Kita ambil langsung saja ketika tanda jumlah. Nah, maksudnya adalah kalimat. Ada berapa jumlah dalam bahasa Arab? Anas. Dua, sebutkan. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Barakallahu. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Aba Ramdhani. Maka nama sebukatan bismin. Apa artinya? Sebuah kalimat yang diawali oleh isim. Nam. Contohnya seperti apa jumlah isminya? Nam. Aba Ali. Al-Mudarrisu Jadidun. Naam, Al-Mudarrisu Jadidun. Guru itu, ustaz itu jadid baru, ustaz baru. Naam. Kenapa Al-Mudarrisu Jadidun disebut jumlah ismiyah? Naam. Enggak adanya Abu Umar. Nah, Abu Marwazi, kenapa Al-Mudarrisu Jadidun disebut jumlah ismiyah? Al-Mudarrisu Jadidun, kenapa disebut jumlah ismiyah? Nah, karena kalimat tersebut didahului oleh isim, yaitu al-ustadu. Nah, al-ustadu. Nah, coba datangkan jumlah ismiyah. Nah, Aba Rahman. Contoh jumlah ismiyah. Apa? Ana maridun. Ana maridun. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Aba atifah ana maridun. Karena jauh dari sini. Ana isim apa? Apa? Sudah. Kenapa ana maridun disebut jumlah ismiyah? Ana ulah isim. Isim apa ana? Ana maridun. Abana najiyah. Huruf. Abad Rahman. Simdomir, ana simdomir, ana huwa huma hum, hiya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antuma, ana nahnu simdomir. Berarti isim ya. Apa yang maksud jumlah fi'liyah Abad Razak? Jumlah yang diwala fi'il. Apa contohnya Abasyah? Maridu Ahmadu. Kenapa disebut jumlah fi'liyah maridu Ahmadu? Tanda hula fi'il. Maridu fi'il apa? Fi'il madhi. Ahsanta. Maridu fi'il madhi. Nah. Ihsan. Bedakan dengan ta'id. Coba bedakan dua di antara dua kalimat ini. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Apa beda dari kedua jumlah ini? 6. Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Apa bedanya? Satunya didahului isim, satunya didahului fi'il. Yang pertama disebut jumlah apa? Ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Contoh. Artinya sama ya. Artinya sama. Kalau begitu, kalau artinya sama, seseorang kalau mau berbicara ataupun menulis, nah, tinggal apa yang dia dahulukan. Iya. Dia mengatakan guru baru itu datang. Iya, bisa dengan jumlah ismiyah, bisa dengan jumlah fi'liyah. Guru baru itu datang. Kalau jumlah fi'liyah seperti apa? Nah, Aba Indra. Guru baru itu datang. Ja'al mudarrisul jadidu. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Kalau buat jumlah ismiyah menjadi apa? Aba Sauda. Al-mudarrisul jadidu datang. Datang. Ja'a. Al-mudarrisul jadidu ja'a. Jadi tergantung seorang kalau mau berbicara, mau pakai isim dulu, jumlah ismiyah atau fi'il dulu, artinya bisa sama. Iya, tinggal terserah dia mengungkapkan. Barakallahu fiikum. Ya, naam. Sudah selesai latihannya dikerjakan? Atau belum? Naam, kita lanjut dulu. Atau naam, nomor dua kita latihan. Mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Mayyizil. Apa artinya mayyizil? Bedakanlah. Mayyiz, bedakanlah. Nah, isim-isim dan fi'il-fi'il dan huruf. Fi'il apa ini? Mayyiz. Fi'il amr, tata kerja perintah. Bedakanlah olehmu isim-isim dan fi'il-fi'il dan huruf-huruf. Nah, pada kalimat berikut ini. Sekarang nomor dua, nomor satu sudah. Nomor dua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Telah bersungguh-sungguh ijtihad Muhammad dan Hasan di dalam memahami pelajaran. Naam, ijtahada isim fi'il huruf abahbab. Fi'il. Dari mana bisa mengetahui fi'il? Dari sisi arti, dari sisi makna, bersungguh-sungguh. Ada tandanya di sini? Tidak ada. Ya, tidak ada tanda fi'ilnya. Nah, kalau belum masuk, tidak ada dari empat tanda yang disebutkan. Walaupun ada sebenarnya di sana tanda fi'il madhi. Apa tanda fi'il madhinya di sini? Di fathah selama-lamanya. Ini tandanya. Di fathah selama-lamanya. Kenapa? Karena dia ijrah adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tandanya kata Ibnu Al-Jurrum rahimahullah, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Kata Ibnu Al-Jurrum, fi'il madhi itu dan diakhiri fathahkan akhirnya selama-lamanya. Iya. Nah, ini tanda yang tidak termasuk di dalam ini. Dari yang empat. Nah, karena bukan pembatasan tanda tersebut. Jadi ijtahada adalah fi'il. Dari mana kita bisa mengetahui fi'il? Dari sisi arti, bersungguh-sungguh. Nah, bisa juga apa? Dari sisi apa? Dari sisi tanda secara kita lihat, dia dipatahkan akhirnya atau huruf akhirnya selama-lamanya. Nah, karena kata Ibnu Hajarum rahimahullah, tanda fi'il madhi adalah fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu diakhirkan fathahnya, diakhirkan namhu, difathahkan huruf terakhirnya selama-lamanya. Muhammadun. Abu Hudzaifah, isim fi'il Muhammadun. Isim, apa tanda isimnya? Dommatain dan tanwin. Nah, termasuk tanwin adalah dommatain. Wa Hasanun wa isim fi'il huruf wa. Naam. Aba Talhah. Huruf apa namanya ini? Huruf kan ada huruf jar, ada huruf atof, ada huruf nam syarat, ada huruf lain-lain. Huruf apa ini? Huruf atof. Huruf atof itu menggandengkan sebuah kata dengan kata sebelumnya. Digandengkan. Hasanun. Isim fi'il huruf. Hasanun. Dan Hizam. Isim. Apa tanda isimnya? Dommatain atau tanwin, kul tanwin, nam tanwin, barakallah. Fi fahmi darsi, fahmi, fi, apa? Isim fi'il huruf fi, Abdullah, fi, isim, apa tanda isimnya? Fi, huruf jar. Fi atau fi-nya yang ditanya. Fi-nya, isim fi'il huruf. Fi. Fi fahmi darsi. Nam. Nabil. Huruf. Nam. Fi adalah huruf. Huruf apa? Huruf apa? Harfu jar, huruf jar. Nam. Huruf jar. Apa fungsi harfu jar? Aba Nabil. Nah, mengkasrahkan kata setelahnya. Ahsanta. Baik, kemudian fahmi darti, fahmi. Isim fi'il huruf fahmi. Naam. Fahmi. Abali. Isim, apa tanda isimnya? Kasrah. Selain kasrah, apa tanda isimnya? Fi fahmi darsi. Naam. Aba Najia? Selain fahmi, selain kasrah, dia tanda isim. Apa lagi tandanya? Aba Marwazi? Dimasuki hujar rasan takfi. Fi fahmi. Naam. Ad-Darsi, Aba Saudah. Isim fi'il huruf. Apa tanda isimnya? Alif lam dan kasrah. Naam. Ya, baik. Nomor 3 dan nomor 4 dikerjakan di rumah. Sambil belajar menulis yang rapi. Nah, ya harus nulis. Kadang-kadang bisa baca, enggak bisa nulis. Dan kadang-kadang bisa nulis, tapi enggak bisa dibaca. Karena kurang latihan. Jadi harus bisa baca, harus bisa menulis. Barakallahu fikum. Ya. Nah, semuanya kita... Semuanya bisa insya Allah dipelajari. Tinggal ada kemauannya barakallahu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fil asma'i. Nah, ini pasal baru fil asma di dalam isim-isim, dalam masalah isim-isim. Berarti sekarang akan berbicara fil asma di dalam permasalahan isim-isim. Nah, karena tadi anwa'ul kalimah, anwa'ul jenis-jenis kalimat sudah kita bahas. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Permasalahan isim sudah kita ketahui. Apa itu isim dan tandanya apa? Yang kedua, jenis kalimat yang kedua, fi'il. Apa itu fi'il, contohnya seperti apa, tandanya apa? Sudah kita kenali. Kemudian, jenis kalimat yang ketiga, huruf. Apa itu huruf, apa contohnya, dan tidak memiliki tanda-tanda. Kemudian kita sudah dilatih cara membedakan tiga kalimat ini. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Dengan empat soal. Sekarang kita akan berbicara masalah anwa'ul kalimat yang pertama dalam permasalahan isim. Apa saja di dalam isim itu? Ada apa saja di dalam isim itu? Naam. Barakallahu fikum. Yang pertama, aqsamul ismi, pembagian-pembagian isim. Aqsamul ismi, pembagian-pembagian isim. Pembagian ini berdasarkan jumlah. Pembagian ini berdasarkan jumlah. Berarti bilangan. Adad. Karena jumlah isim itu ada jumlahnya. Satu, ada dua, ada tiga, ada dua lebih, kan begitu. Iya. Nah, pembagian berikut ini berdasarkan jumlah atau adad. Nah, pembagian isim berdasarkan adad atau jumlah dibagi menjadi tiga. Pembagian isim dilihat dari adad atau jumlah dibagi tiga. Yang pertama, mufradun. Isim mufrad. Sekarang kenali saja namanya dulu. Nanti apa itu mufrad akan datang. Sekarang kenali namanya. Namanya. Nama yang sudah melengket di pendengaran. Mufrad. Isim mufrad. Nah, apa namanya? Isim mufrad. Hanya kenal nama saja, sebut nama mufrad. Yang kedua, musanna. Isim musanna. Apa namanya? Musanna, pakai TS, musanna, bukan musanna, pakai TS, musanna. Dengar-dengar kalimat itu, senangi kalimat itu. Nah, ya tinggal simpan di hati, musanna, mufrad. Walaupun gambarannya belum tahu nggak apa-apa, kenali namanya dulu. Kalau sudah kenal nama disebut-sebut, insya Allah senang. Yang ketiga, jamak. Jamak. Pembagian isim dibagi tiga ini berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah dalam bahasa Arabnya adad. Isim dilihat dari penggali jumlah dibagi berapa? Tiga. Sebutkan yang pertama apa? Mufrad. Yang kedua? Musanna. Yang ketiga? Jamak. Nah. Iya. Kemudian jamak ada tiga. Jamak ada tiga. Yang pertama, al-mudzakkaris salim. Jama' muzakkar salim. Diucapkan namanya sampai lisannya licin dengan mengucapkan tersebut. Jama' muzakkar salim. Muzakkar salim. Bukan muzakkar. Muzakkar salim. Yang salah sebut. Jama' muzakkar salim. Yang kedua, jama' al-mu'annasis salim. Jama' mu'annas, pakai TS, mu'annas. Jama' mu'annasis salim. Yang ketiga, jam'u taksir. Jam'u taksir, pakai sin. Jamak taksir bahasa kitanya. Coba digambar, dibayangkan isim itu dilihat pembagiannya dari sejumlah dibagi tiga. Isim mufrad, musanna, jamak. Jamak ada tiga. Jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, baik. Mari kita kupas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Tadi disimpan dulu namanya tadi. Nah, ya. Sekarang satu-satu. Apa yang dimaksud isim mufrad? Al-ismul mufradu. Isim mufrad itu adalah huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu, sebuah, nah, seorang, seekor, nah, satu, nah, ya, kan tadi ingat penamaan ini berdasarkan jumlah, nah, berarti mulai dari satu, dua, dan seterusnya. Jadi isim mufrad adalah kata yang menunjukkan satu, nah. Kan kita kadang mengatakan sebuah rumah, sebuah masjid, nah, sebuah buku, kan begitu. Nah, seorang, nah, satu pohon, kan begitu. Nah, ini namanya isim mufrad. Barakallahu fikum. Misru contoh. Seperti apa isim mufrad contohnya? Baitun, sebuah rumah. Daftarun, sebuah buku tulis. Waladun, seorang anak laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki dewasa. Seorang. Ini di dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan satu disebut isim mufrad. Naam. Bisa dicari kata-kata yang lain. Kipas angin. Sebuah kipas angin, apa bahasa Arabnya? Mirwahatun. Mirwahah. Dan mirwahah. Nah, jam. Sa'atun. Nah, sa'ah. Kursi. Nah, kursiyun. Meja. Maktab. Nah, gelas. Kubun. Sedotan. Apa sedotannya ini? Massatun. Mim sodka. Massatun. Alat pengisap. Massah. Massah. Nah, pengeras suara. Mikrofon. Mukabbiro. Mukabbirus saut. Nah. Ini semuanya isim mufrad, kata yang menunjukkan satu. Nah, ya. Seorang anak perempuan, apa bahasa Arabnya? Bintun. Seorang wanita dewasa, imra'atun atau mar'atun. Nah, ini semuanya apa? Isim mufrad. Nah, nggak ada yang bertanya apa tandanya Pak Ustadz isim mufrad? Nggak ada tandanya. Nanti cuma tanda dalam keadaannya. Nanti akan ada babnya. Dalam keadaan apa? Ada dalam keadaan apa? Baru ada tandanya. Nah, ada tandanya nanti dalam keadaan. Yang kedua, al-musanna, isim musanna. Ingat isim mufrad apa isim mufrad? Kata yang menunjukkan satu. Nah, satu benda, seorang, sebuah, nah. Sekarang al-musanna. Apa itu musanna? Al-musanna huwa ma dalla ala biziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Isim mutanna adalah kata yang menunjukkan dua. Kata yang menunjukkan dua. Artinya ya, dilihat secara arti menunjukkan dua. Biziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Ini butuh papan tulis. Ini butuh papan tulis dan spidol. Isim musanna adalah kata yang menunjukkan kepada arti dua dengan ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Di akhir kata tersebut. Nah, sebuah kata yang menunjukkan kepada arti dua, dua buah, dua orang, nah, dengan adanya tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya, di akhir kata. Nah, misalnya contoh Dipahami dulu artinya. Isim mutsanna adalah kata yang menunjukkan kepada arti dua dengan ada tambahan di akhir kata tersebut, bisa tambahannya alif dan nun atau tambahannya ya dan nun. Berarti, coba lihat contoh, mislu contoh, baitun, ini kan isim mufrad baitun ya, sebuah rumah. Bagaimana kita kalau menyebutkan, ingin menyebutkan dua buah rumah? Maka berarti dirubah asalnya isim mufrad menjadi isim mutsanna. Bagaimana cara menambahnya? Coba lihat. Asalnya baitun menjadi baitani. Apa tambahannya? Huruf apa? Alif dan nun. Ada dua huruf. Yang pertama alif, yang kedua nun. Baitani. Menjadi apa? Asalnya baitun sebuah rumah, baitani menjadi dua buah rumah. Nah, iya. Asalnya baitun ditambah alif dan nun menjadi baitani. Baitun dibuang dulu tanwinnya, tunnya dibuang, baru ditambah apa? Alif dan nun. Nah, ya. Ada orang yang mengatakan nam ditambah dengan ani, gitu. Bukan alif dan nun. Saya memudah. Dari isim mufrad ditambah ani atau aini. Baitun baitani. Nah. Masjidun menjadi apa? Masjidani. Dibuang dulu dari masjidun tanwinnya dibuang. Buang. Tambah a dan nun. Ani. Masjidun menjadi masjidani. Madrasatun menjadi apa? Madrasatani. Ya. Ini cara membuat dari isim mufrad kepada isim mutsanna ditambah alif dan nun. Yang kedua, memindahkan dari isim mufrad baitun menjadi taib, baitun sebuah rumah menjadi baitani dua buah rumah, atau selain ditambah alif dan nun ditambah ya dan nun. Di bawah contohnya menjadi baitun baitaini. Ya. Baitun baitaini. Berarti apa bedanya baitani dan baitaini dari segi arti? Tidak ada bedanya, sama dua buah rumah. Tapi tambahan hurufnya berbeda. Yang pertama tambahannya alif dan nun, yang kedua tambahannya ya dan nun. Artinya sama, dua buah rumah. Nah. Apa bedanya tambahan alif dan nun dan ya dan nun nanti dalam penggunaannya? Ya, dalam penggunaannya. Nah. Artinya sama, dua buah rumah. Setelah dipahami lagi, isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan kepada arti dua dengan tambahan alif dan nun. Nam seperti baitun menjadi baitani atau tambahannya ya dan nun, baitun menjadi baitaini. Paham? Mudah ya? Mudah? Abu Nabil mudah? Ya, tambahannya terus begitu. Ani enggak boleh berubah. Aini juga enggak boleh berubah. Harus nunnya kasrah. Ya, tidak boleh tambahannya berubah. Jadi nu, jadi enggak ada. Tetap ni. Ani atau aini. Masya Allah. Enggak pernah berubah. Nah, baitani, baitaini. Nah, apa yang membedakan? Tinggal nanti penggunaannya. Dalam masa penggunaan nanti akan ada. Nah, Abah Rahmah, bagaimana? Mudah? Ya, baitun jadi baitani gitu. Sebuah rumah jadi dua buah rumah. Tambahannya ani. Tidak usah panjang-panjang berpikir. Nah, iya. Nah, cara membuat musanna dari si mufrad tambah alif dan nun atau ya dan nun. Baitun sebuah rumah, baitani dua buah rumah. Sebuah rumah isim mufrad, dua buah rumah isim musanna. Namanya. Contoh yang kedua, waladun. Waladun, seorang anak laki-laki. Kita rubah menjadi dua orang anak laki-laki. Waladun menjadi apa? Waladani. Atau ditambah ya janun menjadi waladaini. Waladaini. Dua anak laki-laki. Naam. Berarti naam perlu diperdalam cara membuat isim musanna. Bagaimana caranya? Berasal dari isim mufrad ditambah alif dan nun di akhir katanya, atau ditambah ya dan nun di akhirnya. Begitu cara membuat isim musanna. Dari isim mufrad ditambah alif dan nun atau ani, baitun menjadi baitani, masjidun menjadi masjidani, waladun menjadi waladani, dan atau ditambah ya dan nun di akhirnya. Baitun menjadi baitaini, waladun menjadi waladaini, dan barakallahu fikum, atau masjidun menjadi masjidaini. Itu isim musanna. Sekali lagi, isim musanna adalah kata yang menunjukkan kepada arti dua dengan tambahan alif dan nun di akhirnya atau ya dan nun. Kembali ke kitab. At-tamrinu, apa artinya tamrin? Latihan. Ij'al musanna. Ij'al fi'il amr. Kata kerja perintah. Ij'al musanna. Jadikanlah isim musanna. Musanna tes ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Musanna. Jangan bilang musanna. Tes musanna. Nah. Berarti isim berikut ini isim apa? Yang diperintahkan untuk dijadikan isim musanna. Isim mufrad. Nah, yang pertama. Rasulun. Menjadi apa? Rasulani. Atau Rasulaini. Nabiyun. Menjadi apa? Nabiyani atau Nabiyaini. Muslimun. Muslimani atau Muslimaini. Kafirun. Kafirani. Atau kafiraini. Madrasatun. Madrasatani atau madrasataini. Saburatun atau saburataini. Utsmanu. Ayo, ini apa? Utsmani atau Utsmanani? Utsmanani atau Utsmanaini. Harus lincah lidahnya. Harus lincah. Kalau enggak bisa lincah kecuali teriak-teriak begitu. Kalau orang jarang ngomong enggak bisa. Salmanu menjadi apa? Salmanani atau Salmanaini. Ilmun. Ilmani atau ilmaini. Alimun menjadi alimani atau Alimaini. Begitu. Naam. Jadi gampang menjadi membuat isim mutsanna. Asalnya dari isim apa? Dari isim mufrad. Jadi harus ada isim mufradnya dulu. Kalau enggak ada isim mufradnya dulu, tapi tiba-tiba datang isim mutsannanya. Ada seperti itu. Itu namanya bukan mutsanna, tetapi mulhaq bil mutsanna. Dikategorikan mutsanna. Seperti isnani. Apa isnani? Dua. Apa hukumnya? Nah, enggak ada kan? Namanya yang seperti ini mulhaq bil mutsanna. Dikategorikan mutsanna dia. Digolongkan menjadi mutsanna saja. Kenapa? Karena enggak ada asalnya. Semua isi mutsanna harus dibentuk dari isim mufrad tambah alif dan nun atau ya dan nun. Ketika tidak ada mufradnya, dia bukan mutsanna tetapi mulhaq bil mutsanna. Kategori mesti kategorikan mutsanna. Nah, maksud kategorikan digabungkan seperti mutsanna ya Rabb-nya. Ya. Jadi yang harus dan dibentuk dari isim mufrad barakallahu fiik. Ij'al mufradan. Bentuk atau jadikanlah olehmu isim mufrad. Berarti isim berikut ini isim apa? Isim mutsanna. Nah, dirubah dibalik sekarang menjadi isim mufrad. Saya tanya artinya dulu. Yadaini, apa artinya yadaini? Abbas, yadaini apa artinya? Dua tangan. Yadaini dua tangan. Nah, ini mufrad mutsanna. Anas. Mutsanna, bukan mutsanna ya, mutsanna. Tes. Mutsanna. Barakallahu fikum. Nah, dua tangan. Kalau satu tangan berarti apa isim mufrad? Kira-kira yadaini dikembalikan menjadi isim mufrad, dibuang apanya? Dibuang tambahannya. Nah, ya dan nun. Yadaini menjadi apa berarti? Yadun. Ya. Kan tadi masjidun, masjid, dibuang tambahannya, masjid. Ya, tambah alif dan nun menjadi masjidan atau masjidaini. Sekarang yadaini dibuang dulu, dibuang berarti apa? Ya dan nunnya menjadi yadun. Rijlani, apa artinya rijlani, Fahrul? Dua kaki, rijlani, dua kaki. Ini isim mutsanna? Isim mutsanna. Nah, berarti dibuang apanya ini? Alif dan nun. Menjadi apa? Rijlun. Buang alifnya. Kembalikan ke asal. Rijlun. Sebuah kaki. Nah, yang ketiga rajulaini, apa tambahannya? Ya dan nun. Nah, berarti apa? Berarti apa? Rajulun, seorang dewasa, laki-laki. Nah, Abasyah. Babaini, apa artinya? Dua buah pintu. Babun. Dua buah pintu. Ini isim apa ya, babaini? Mutsanna. Isim mutsanna. Nah, karena ada tandanya. Tambahnya apa? Ya dan nun. Dikembalikan. Dibuat menjadi isim mufrad. Babaini menjadi apa? Babun. Jannatani. Ihsan, apa artinya jannatani? Dua buah kebun. Jadikan sekarang sebuah kebun menjadi apa? Jannatun. Dibuang ani nyalip dan nunnya. Baik, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum cara membuat isim mutsanna. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan. Insyaallah malam kita lanjut. Subhanallah wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.